mencintai seorang wanita. Ini wanita dilamar oleh laki-laki. Nama ini wanita umum. Ini laki-laki bilang, saya ingin menikahimu. Wanita ini bilang, boleh. Tapi, yang ini, saya mau menjelaskan dia. Pertama Nabi Muhammad SAW. Kalau kau ingin menikahi saya, jelaskan di sini. Berangkat itu wanita hijrah pun dia. Dan ini lelaki, ibu hijrah juga. Yang perempuan hijrahnya karena Allah dan Rasul. Yang laki-laki hijrahnya karena ingin menikah. Nabi bilang, Muhammad karena hijrah itu bagi Allah dan Rasul, yang hijrah itu bagi Allah dan Rasul. Yang hijrahnya karena Allah, dia karena Allah dan Rasul. Tapi yang hijrahnya untuk wanita, dia tidak akan berkata, Allah melihat yang diinginkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu perkara hijrah, apalagi perkara yang lainnya. Makanya di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan tentang keadaan yang kiamat. Apa keadaan tersebut? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kalian hambanya untuk diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dipanggil seorang ulama. Para ulama belajar mereka di situ Allah para tinggi hari kiamat di bawah para nabi. Baru kalau itu para nabi. Baru kau begini yang lain. Ketika Allah memanggil para ulama, Allah memperlihatkan kepada salah seorang dari mereka anugerah karunia yang Allah janjikan untuk para ulama, untuk yang tinggal anugerah dan karunia. Ketika melihat ini hamba karunia anugerah yang Allah janjikan untuk para ulama, interview, ini hati yang Allah bilang, kau mau ini? Ini hamba bilang, mau ya Allah. Karunia yang aku dan besar. Bagaimana hadirnya? Apa yang kau lakukan untuk meraihnya? Maka dia katakan, saya waktu di dunia saya menuntut ilmu. Saya belajar, hingga jadi orang ulama untuk mendapatkan ini. Maka Allah bilang, kau bisa. Betul kau menuntut ilmu. Betul kau belajar, hingga kau menjadi ulama besar. Tapi tujuanmu bukan untuk meraih keridhaan. Dan ada mereka yang menjanjikan satu parah. Tapi tujuanmu hanya untuk dibilang pulang seorang ulama besar. Tentu cari ganjaran dari niatmu, jangan dari kita sendiri, kau mencari aku pertama. Tidak akan lagi seorang mujahid bisa dinilai dan mencintai sejarah Allah. Allah perlihatkan bentuknya, anugerah yang Allah siapkan untuk mereka para mujahid. Allah bilang, apa persiapan untuk mereka ini? Dia saya di dunia lihat di dalam Allah, kepada berapa banyak kesempuran, aku hadiri demi untuk engkau, ya Allah, tidak aku terbunuh di jalan. Allah bilang, katakan kau dosa, kau melakukan itu semua bukan untuk aku, tapi untuk hijrah. Wah, saya hebat, saya jagoan. Saya punya kecemburuan terhadap Islam, cuma itu doang yang kau inginkan. Bukan untuk aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari jalan dari yang lain, kau gak bisa aku, kata Allah. Sampai yang terakhir dipanggil orang yang selalu menjerma hartanya. Allah perlihatkan anugerah yang Allah nyatakan dengan kiamat. Allah tidak akan melakukan begini. Bilang saya di dunia, seluruh harta saya saya infakkan di jalan Allah. Allah bilang jelaskan, memang kau lakukan itu. Tapi kau lupa yang kau tadi bukan aku. Engkau ingin dibilang, wah di bulan dermawan, di bulan dari, engkau gak cari aku. Pergi, itu jalan Allah SWT. Itu apa perbuatan, karena itu baguskan niat kita. Baguskan niat kita di dalam berbuat. Ketika kita melakukan ibadah, ikhlaskan dengan Allah. Ketika kita melakukan perkara yang mubah, niatkan perkara mubah, makan, minum, tidur kita perkara-perkara yang mubah untuk ketaatan kepada Allah. Wa inna wa bi aslihi huwa li ta'atil lahi lahu ma kadzdzab. Orang yang makannya, makan, puas, kenyang, sama kayak yang lain. Tapi ketika dia makan, niatnya untuk supaya kuat, dapat energi, dapat kekuatan di dalam ibadah kepada Allah, dia dapat pahala untuk setiap suapan yang dia makan. Demikian juga tidur. Kenapa tidur? Supaya saya terjauh dari kemaksiatan. Ditulis pada Allah orang yang tidur yang menjauh dari kemaksiatan. Pahala. Kenapa tidur? Supaya saya tidak bangun malam. Ditulis pahala pada tidurnya. Dan lain sebagainya. Niatkan semacam itu. Itu perkara taat dan perkara mubah. Maksiat bagaimana? Ada orang bikin maksiat, niatnya bagus. Apa? Duduk sama temannya, gibahin orang. Kenapa? Oh, saya kami sedemik teman saya lagi ngobrol, jadi dia senang ada yang nemenin dia ngobrol. Kemaksiatan tidak bisa tidak ini dengan niat yang bagus. Maksiat tidak bisa najis. macam tahu apa? Kita punya baju, kata dengan Allah ada tenaga jahat. Untuk mensucikannya perlu air yang suci kan? Ini nggak dia pengen mensucikan najahat dengan air suci, benar? Tambah najis lagi. Demikian juga kemaksiatan, mau disucikan dengan niat yang bagus, karena tidak maksiat-maksiat, tidak ada alasan niat yang bagus. Lihat yang haram, wah niat saya bagus, hati saya bersih. Guru saya harus berkata, hatimu yang semakin ini, hati yang paling najis. Kalau hatimu suci, tidak akan beri maksiat kepada Allah SWT. Karena itu kerjakan diri kita dari hal yang diharam kepada Allah. Bagus dan niatnya saya beri insya Allah sudah diberikan kajian kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, perlu saya jelaskan bahwa pada malam Senin malam saya punya adik taklim Alhamdulillah dan tahlilnya saya laksanakan dari hari Selasa sampai hari Kamis. Sebenarnya saya ingin kajian tahlil di depan hadirin dan hadirat pada hari itu. Saya mohon hadirin hadirat ikhlas memberikan hadiah kepada adik saya telah pulang ke rumah Allah. Adik saya ini yang nomor 13. Jadi saya berjumpa dengan saudara dari 3 biang. Ya. Jadi kalau saya yang biang yang terakhir 7, 6 perempuan saya berlaki-laki. Dan ini nomor 13. 13, 14, 15 terakhir. Masih hidup, 15, 14, dan lainnya. Banyak baru meninggal, 17 lagi. Yaitu Agung dan Bela Abidin. Dan sekarang yang perempuan namanya Zainah binti Muhammad bin Azhar Fatimah. Saya mohon keikhlasan hadir dan hadirat. Kita akan berbicara hadir ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdul Ma'adudu Ana wa Nabiyuna min Rabbi La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah Thank you. Thank you. صلى الله عليه وسلم على الفاتحة.